بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari thumma amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada sore hari ini, tepat pada tanggal 16 Ramadan 1441 Hijriah atau 9 Mei 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita inayahnya, pertolongannya serta kemudahan semata-mata dari sisinya Subhanahu wa taala, yang mana biidznillah taala mulai sore hari ini dan sampai akhir Ramadan biidznillah kita akan membahas sebuah risalah yang berjudulkan Uqubatullahi Al-Mutanawi'atu wa Asbabuha, hukuman-hukuman yang berbagai macam bentuknya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemurkaan atau hukuman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Risalah ini merupakan hasil transkrip ataukah tafriq dari Syekhuna Al-Allamah Abdullah Ibn Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah, di dalam muhadarah-muhadarah yang beliau sampaikan di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Pada hakikatnya risalah ini tercakup padanya dua muhadarah yang ditranskrip atau yang ditafriq. Adapun judul yang kedua adalah sebuah muhadarah yang berjudul In Tansurkum atau In Yansurkumullah Fala Ghalibalakum. In Yansurkumullah fala ghalibalakum, apabila kalian mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan kalian semua. Namun yang menjadi mau'id kita, yang akan kita bahas dari penyampaian muhadharah beliau hafizahullah wa ra'ah, kita akan fokus kepada risalah yang pertama. Karena di zaman sekarang atau di masa ini, di hari-hari ini kita banyak mendapati iqab, hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Pelan-pelan kehidupan kita berubah dari apa yang kita miliki sebelum-sebelumnya, dari apa yang kita jalankan sebelum-sebelumnya, karena virus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan izinnya ke muka bumi ini. Maka ana fikir risalah ini yang berkaitan dengan kenapa sekian banyak iqab, sekian banyak hukuman, sekian banyak azab Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka buminya, sehingga dengan mengetahui sebab-sebab tersebut kita bisa menjadi seorang muslim yang mencegah diri kita, menjauhi sebab-sebab tersebut agar kita menjadi orang-orang yang terselamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, disampaikan oleh pencetak dari risalah Syekhina hafizahullah wa ra'ah sebuah kesimpulan apa yang biiznillah ta'ala dua pekan ke depan akan kita bahas dari muhadarah beliau ini. Disampaikan oleh Daru An-Nashir, kesimpulan dari muhadarah beliau yang pertama, yaitu yang berjudul Uqubatullahi Al-Mutanawi'atu Wa Asbabuha, yakni sebab-sebab turunnya berbagai macam musibah, berbagai macam bala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya kata beliau, atau kata Dar An-Nashir, tahaddatsa fiha fadilatu syaikhi hafizahullahu wa ra'ah an tanawwu'i uqubatillah. Ini kesimpulan risalah secara umum, bahwa Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah Abu Abdurrahman, beliau berbicara tentang berbagai macam musibah, berbagai macam hukuman yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke muka bumi ini, yang Allah Jalla wa ala kirimkan ke tengah-tengah manusia. Wa bayyana uqubata ittiba'il hawa. Beliau pun hafizahullah wa ra'a menyampaikan dalam muhadarah ini, dalam risalah yang telah ditafrik atau telah ditranskrip ini, penjelasan betapa besar hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu yang keji. Karena hakikat dari hawa nafsu, ikhwati fillah yara'akumullah, seperti yang kita ketahui bersama, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu akan senantiasa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan jelek yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Maka apabila manusia secara umum, kaum muslimin secara khusus, mereka menjadi muttabi'il hawa, orang-orang yang senantiasa mengikuti apa kata hawa nafsu mereka, maka Allah Jalla wa'ala tidak akan ridha. Sekian banyak kemaksiatan ditimbulkan oleh manusia di muka bumi Allah Jalla wa'ala, sekian banyak kefasikan, sekian banyak kefajiran, sekian banyak kezaliman dan yang lainnya dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan itu semua. Maka ini menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab demi azab, musibah demi musibah, bala demi bala, akibat ittiba'ul hawa, disebabkan karena seorang manusia selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya, wal'iyadzubillah. Kemudian disampaikan oleh Darun Nashir, wa anna tadabbura fi uqubatil umam as-sabiqati wajibun 'alal ummatil islamiyah. Dan apabila kita mentadabburi, kita mempelajari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dari azabnya, dari musibahnya, dari hukumannya, dari iqabnya kepada umat-umat sebelum kita, yakni umat sebelum generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat yang telah lalu, bagaimana Allah Jalla wa'ala memberikan azabnya, iqabnya kepada kaum Tsamud, kepada kaum 'Ad, dan yang lainnya dari kalangan umat-umat sebelum kita. Maka kalau kita mentadabburi ini semua, artinya kita telah melakukan sebuah hal yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kaum muslimin. Karena sekian ayat Allah Jalla wa ala menerangkan kepada kita. Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka kaum muslimin, hamba-hamba Allah Jalla wa ala, tidak mentadabburi, tidak mempelajari, tidak menelaah lebih dalam Al-Qur'anul Karim? Sehingga apabila kita mempelajari dan menelaah lebih dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari pelajaran-pelajaran yang telah ada di masa-masa lampau, maka kita telah menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba Allah listilhamil ibar, agar kita bisa mendapatkan ibrah, ajaran dari apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Wastikhlasid durus, dan kita benar-benar mendapatkan gambaran yang sempurna apa yang harus kita jauhi dari kemaksiatan, apa yang harus kita jauhi dari perbuatan-perbuatan keji, apa yang kita harus jauhi dari keharaman demi keharaman, dan yang lainnya. Kita bisa mengambil ibrah, pelajaran untuk kita berbenah, tidak seperti umat yang telah lewat, yang telah lampau, bagaimana mereka ditenggelamkan oleh Allahu Jalla wa'ala, bagaimana mereka dikirimkan oleh Allahu Jalla wa'ala hujan batu dari langit, bagaimana mereka semua ditenggelamkan di tengah-tengah lautan yang luas, dan sekian banyak kisah yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, thumma 'arraja 'ala sabilin najati minadh dhunub wa bayani hikmatillahil balighah fi taqdiril uqubat. Kemudian beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah menjelaskan pada muhadharah ini, pada risalah yang biidznillah akan kita baca beberapa hari ke depan, bagaimana caranya seorang bisa terselamatkan dari kubangan dosa, dari jurang kemaksiatan. Wa bayani hikmatillahil balighah, dan beliau pun menjelaskan tentang hikmah yang besar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala fi taqdiril uqubat, ketika Allah Jalla wa ala mentakdirkan, menetapkan adanya musibah demi musibah di dunia ini. Karena setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, Allah Jalla wa ala turunkan dari azab, musibah, bala dan yang lainnya, itu pasti terkandung banyak hikmah di belakangnya. Alimahu man alim, jahilahu man jahil. Apakah kita mengetahui hikmah-hikmah tersebut, ataukah kita tidak mengetahui hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Akan tapi yang harus kita yakini pasti, di balik tersebarnya virus COVID-19 ini, banyak, bukan ada ayuhal ikhwah ya ra'akumullah, bukan insyaallah ada hikmahnya, bukan, pasti banyak. Ini harus kita koreksi dari lisan-lisan kaum muslimin. Insyaallah ada hikmahnya, Pak, dari musibah ini. Keliru, kurang tepat. Kita harus memastikan pasti banyak hikmahnya. Kenapa kita memastikan? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, tidak akan mungkin sia-sia. Pasti apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan, apakah itu takdir baik atau mungkin takdir buruk di tengah-tengah kita, pasti dan pasti banyak hikmah yang terjadi dan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di belakangnya. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, diakhiri apa yang disampaikan dalam muhadharah ini oleh Darun Nashir, wa akhiran arsyada ilal wajibi ala jami'il muslimina fi hadhihi al-azman lil 'audati ila diniha. Dan yang terakhir, beliau membahas betapa wajibnya kepada seluruh kaum muslimin, terkhusus di zaman sekarang ini, untuk mereka kembali pada ajaran-ajaran agama mereka, kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada amalan-amalan saleh, kembali kepada ketaatan demi ketaatan yang mendatangkan ridha dari Allahu Rabbul Alamin, Allahu Jalla wa'ala. Maka itu sudah merupakan satu hal yang wajib dimiliki oleh kaum muslimin. Wasalaf majdiha wa izziha, dan agar bisa kembali kepada keagungan serta kemuliaan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, risalah ini merupakan risalah yang ringkas. Kita mohon pertolongan dari Allah Jalla wa'ala untuk bisa memberikan kemudahan kepada kita dan menjadikan apa yang akan kita sampaikan dan apa yang telah kita ilmui dari ilmu-ilmu Allah Jalla wa'ala dan warisan-warisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghitung majelis yang kita lakukan ini, walaupun an bu'din, secara online kita tegakkan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghitung dan menggolongkannya sebagai majelis yang diridhai olehnya Subhanahu Wa Ta'ala, dan majelis yang akan senantiasa dicari oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Ikhwati filah ya ra'akumullah, kita masuk kepada apa yang disampaikan oleh Syekhuna Hafidhullah wa ra'ah. Beliau membuka risalah ini atau muhadarah ini dengan kalimatul basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah yang sudah kita ketahui bagaimana semua alim ulama, apakah di zaman kita sekarang ataukah di zaman-zaman yang telah lalu, di zaman para salaf, mereka memulai risalah mereka, muhadarah mereka, tulisan-tulisan mereka dengan kalimatul basmalah, mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, atau pula sebelumnya mengikuti apa yang menjadi kebiasaan dari para anbiya war rusul, begitu pula mengikuti apa yang menjadi kebiasaan dari orang-orang saleh ketika mereka menuliskan risalah mereka. Al-Muqaddimah, pembukaan. Innal hamdalillah nahmaduhu ila akhirih. Beliau membacakan khutbatul hajah seperti yang sudah kita bacakan di awal majlis tadi. Kemudian beliau sampaikan amma ba'du setelahnya. Fa ya ayyuhannas, maka sekalian manusia. Ini yang disampaikan oleh beliau, diajak oleh beliau, dipanggil oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, adalah ayyuhannas. Bukan ayyuhas salafiyun, bukan ayyuhal muslimun, ayyuhannas, seluruh manusia. Muslimuhum wa kafiruhum, adiluhum wa zalimuhum, semuanya diajak oleh beliau. Ayo kita kembali, ayo kita mengenal agama, ayo kita menuntut ilmu, ayo kita berinteraksi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari warisan demi warisan. Ini yang dimaukan oleh beliau hafizahullahu wara'ah. Faya ayuhannas, wahai sekalian manusia, inna allaha tabaraka wa ta'ala awjaba ta'atahu wa ta'ata rasulihi ala kulli makhlukin. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk kita mentaatinya, untuk kita mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dan kewajiban ini Allahu Jalla wa'ala bebankan, Allahu Jalla wa'ala berikan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Bukan hanya kepada mereka yang memiliki agama Islam, akan tetapi kewajiban ini pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka yang masih belum memeluk agama Islam, kufar. Mereka diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mentaati Allah, mereka pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaati Rasulnya Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Oleh karenanya nanti akan disebutkan oleh beliau bagaimana hukuman, bagaimana azab yang akan diperoleh oleh seorang makhluk oleh seorang hamba Allah, oleh seorang manusia yang membangkang kewajiban, yang melawan kewajiban Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa fi kulli zamanin, dan kewajiban tersebut Allah Subhanahu wa taala bebankan di setiap waktu. Tidak mengenal dulu para salaf atau di zaman kita sekarang, tidak. Setiap zaman, setiap masa, mereka adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk ta'atullah wa ta'at rasulih alaihi salatu wassalam. Kapanpun mereka hidup, di zaman apapun mereka berada, wa fi kulli makanin, dan dimanapun mereka berada. Wa naha, begitu pula Allah Jalla wa'ala pun telah melarang, an ma'siyatihi wa ma'siyati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melarang semua makhluknya. Sekali lagi, bukan hanya kaum muslimin yang dilarang oleh Allah Jalla, semua makhluknya. Muslimnya, kafirnya, orang yang adilnya, orang yang zalimnya, semuanya, besarnya, kecilnya, laki-lakinya, wanitanya, semuanya, ayuhal ikhwah, ya ra'akumullah. Semuanya dilarang oleh Allah Jalla wa ala untuk mereka bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai mereka bermaksiat kepada Allah Jalla wa'az. Jangan sampai pula mereka bermaksiat kepada sang Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu wa alaihi wasallam. Tidak diperkenankan untuk kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau membawakan dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu, taatilah Allah subhanahu wa ta'ala, taatilah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa la tawallaw anhu, dan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berpaling darinya, janganlah kalian mengacuhkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membalikkan wajah-wajah kalian, tubuh-tubuh kalian ketika berhadapan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pura-pura tidak tahu. Ketika disampaikan nasihat ujangan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pura-pura tidak mendengar. Jangan. Dilarang oleh Allah Jalla wa ala, wala tawallaw anhu, jangan kalian berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa antum tasma'un, dalam keadaan kalian mendengar ajakan-ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadi seperti orang-orang musyrikin al-kuffar yang dicela, dicaci maki, dicemooh oleh Allah Jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan diabadikan cacian-cacian Allah Jalla wa ala kepada haula al musyrikun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak sangat ridha dengan apa yang mereka lakukan? Ilalahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila mereka diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, yastakbirun, mereka akan menjadi orang-orang yang sombong, wal iyadzu billah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumpulkan bangsa Quraisy di tengah padang pasir, kemudian hadir pula di tengah-tengah perkumpulan tersebut Abu Lahab, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah wahai bangsa Quraisy, wahai kaum Quraisy, kalimat la ilaha illallah, karena sungguh dengan mengucapkan kalimat tersebut kalian akan beruntung, kalian tidak akan merugi. Maka Abu Lahab yang merasa dirugikan ikut berkumpul pada majelis tersebut, membentak sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Muhammad, alihadha jama'atana, wahai Muhammad, apa hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Padahal dia mendengar apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi dengan sombongnya dia menjadi seorang yang membantah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada Abu Lahab sehingga menurunkan Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ayat yang sudah kita ketahui bersama. Ikhwati fillah yarakumullah. Hakikatnya kaum musyrikin, al-kuffar yang berada di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat-sangat meyakini kebenaran yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitulah bangsa Yahud. Orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah beliau pun sangat meyakini tentang kebenaran sosok beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Karena sudah ada pada kitab-kitab sebelumnya menjelaskan akan datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan yang sifatnya demikian, demikian, dan demikian. Bahkan di dalam Injil disebutkan bahwa namanya adalah Ahmad dengan penyebutan yang sharih, dengan penyebutan yang wadih. Tidak ada sama sekali kemampuan untuk mereka mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajakan beliau alaihi salatu wassalam, dari apa yang telah dinasihatkan, dari apa yang telah diberikan wasiat oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali al-kibr, kecuali kesombongan. Mereka tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih bangsa Yahud tidak mau mengikuti sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sakit hati, sombong. Kenapa yang menjadi rasul, yang menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir ini dari bangsa Arab, bukan dari bangsa kami? Tidak rela mereka. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka Allah jalla wa'ala melarang, wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Kalian ini mendengar semua apa yang disampaikan oleh Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tersembunyi di tengah-tengah kalian. Begitu pula kaum muslimin yang ada di zaman sekarang. Sekian banyak media, sekian banyak fasilitas Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, sehingga dengan mudahnya mereka mendengar lantunan hadis demi hadis yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia. Maka satu larangan dari Allah, satu peringatan dari Allah, la tawallau anhu. Jangan kalian berpaling kalau sudah mendengar ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah. Jangan berpaling. Jangan cuek, jangan berbalik badan, ayuhal muslimun. Kemudian beliau hafizahullah wara'a menukilkan ayat yang berikutnya. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, ati'ullaha war rasul, taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau, karena seandainya kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang kafir. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dari ayat ini diambil istimbat, diambil sebuah faedah dalil oleh a'immah al-mufassirin, bahwa orang-orang yang berpaling dari Allah, orang-orang yang berpaling dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memiliki sebuah ancaman besar, sebuah label besar dari Allah jalla wa ala, label bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir, wa'iyadu billah. Kalau seandainya fa'in tawallau, kalau seandainya kalian berpaling dari Allah dan Rasulnya, Allah perintahkan ini, kalian pergi ke arah itu. Allah perintahkan A, kalian pergi ke arah B. Melawan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perintahkan untuk memanjangkan, memelihara janggut, kalian malah memotongnya, menghabisinya dengan dalih-dalih yang ada di tengah-tengah kalian, ayyuhal mubtadi'ah. Maka khawatir yang demikian bisa menyebabkan seseorang kufur wal iyadhu billah. Karena kekufuran itu bukan sesuatu yang dengan mudah seorang akan terjun ke dalamnya. Akan diawali dengan perkara-perkara kemaksiatan. Oleh karena yang disebutkan oleh para immatu as-salaf, bahwasanya al-ma'siyah baridul kufur. Al-ma'siyatu baridul kufur. Yang namanya kemaksiatan, apapun bentuknya, itu adalah bentuk dari baridul kufur. Salah satu bentuk dari kekufuran, namun masih dingin, masih di awal-awal, belum sampai kepada puncak panasnya kekufuran tersebut. Kalau satu kemaksiatan, dua kemaksiatan, tiga kemaksiatan, terus sampai ratusan ribuan, bahkan jutaan kali kemaksiatan dia lakukan, puncaknya dia akan sampai kepada harul kufur. Betapa mudahnya syaitan menjerumuskan dia kepada jurang kekufuran, wal'iyadzubillah. Maka hati-hati, jangan remehkan satu kemaksiatan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, semuanya bersumber dengan firman Allah Jalla wa'ala yang ada di hadapan kita. Kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau sampai kita berpaling dari Allah dan Rasulnya, Allah Jalla wa'ala mengatakan Allah tidak mencintai al-kafirin. Wa qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dhan. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadan falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dhan. Wahai orang-orang yang berada di sekitar Nabi, wahai para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum, jangan kalian menjadikan panggilan-panggilan kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah kalian ka du'a ibadikum ba'dah, seperti kalian memanggil teman-teman kalian, seperti kalian memanggil sahabat-sahabat kalian. Jangan. Hormati sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hormati sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan dipanggil dengan namanya, ya Muhammad, ya Ibn Abdillah, ya fulan. Jangan. Muliakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perintah secara khusus kepada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua secara umum, kaum muslimin, umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita beradab ketika menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, hendaknya mereka memiliki sopan santun ketika memanggil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan dijadikan sebagai seorang yang tidak memiliki wibawa, seorang yang tidak memiliki kemuliaan, seorang yang tidak dihargai. Jangan. Beliau berbeda. Nah, beliau manusia biasa, innama ana basyarum mithlukum. Tapi kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang membedakan. Kemudian Allah Jalla wa ala menyebutkan, qad ya'lamullah alladzina yatasallaluna minkum liwadha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui orang-orang yang pelan-pelan merayap, wahai Muhammad, bersembunyi untuk menghindari nasihat-nasihatmu, untuk pergi menjauh dari majelis-majelismu. Yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah keadaan sebahagian al-munafiqin, orang-orang munafik yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya adalah di keraknya neraka jahannam, wal'iyadzu billah. Ini keadaan munafikin. Mereka akan diam-diam untuk pergi dari mendengarkan wasiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak betah dengan apa yang disampaikan dari ayat-ayat Allah Jalla wa ala, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang munafiqun, seperti yang kita ketahui bersama, ayuhal ikhwah ya ra'akumullah, mereka adalah orang-orang yang hanya menghiasi keimanan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan akan menampakkan kekufuran mereka ketika sudah tidak bersama Nabi dan para sahabatnya. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Al-munafiqun wal 'iyadzu billah. maka mereka tidak akan betah di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak kepada orang-orang yang beriman, tidak pula kepada orang-orang kufar. Mudzabdzib, munafiqun. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus menjelaskan tentang jeleknya keadaan al-munafiqun. Maka di antara keadaan mereka ini, ketika disampaikan nasihat dari Nabi, wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatasallaluna minkum liwada. Mereka seakan-akan tidak betah, bersembunyi untuk bisa mencari celah, kapan saya keluar dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan saya keluar dari nasihat beliau. Maka diingatkan di akhir ayat ini, Allah jalla wa ala menyatakan, falyahdhar, maka berhati-hatilah, alladzina yukhalifuna an amrihi, maka berhati-hatilah kepada siapa-siapa yang menyelisihi. Perhatikan ikhwati fillah ya ra'akumullah, yukhalifun hanya sekedar menyelisihi, an amrihi, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam diselisihi, tidak mengikuti apa arahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk menghormati, menghargai kibarul ulama, al-barakatu ma'akabirikum. Sementara ada pihak-pihak di luar sana yang tidak mau mengikuti perintah beliau. Diselisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diminta untuk rujuk kepada para ulama, menghormati para ulama, mengagungkan mereka, memuliakan mereka, malah dia selisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya bagi mereka-mereka yang menyelisihi? Ini yang kita bahas, menyelisihi ikhwati fillah ya ra'akumullah. Seperti yang sering kita sebutkan, yang kita bahas ini bukan orang yang menghinakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginjak-injak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencemooh sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, mentertawakan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, baru menyelisihi, itu sudah diancam dengan ancaman yang besar, antusibahum fitnatun. Hati-hati, karena orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi, perintah Nabi, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan oleh Allah jalla wa ala fitnah besar. Au yusibahum azabun alimun, atau dia akan mendapatkan azab yang pedih, wal'iyadu billah. Hanya dua kemungkinan, tidak ada yang ketiga. Orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah akan Allah jalla wa ala kirimkan fitnah, turunkan fitnah kepadanya, dan sekian banyak bentuk fitnah yang sudah kita ketahui. Atau mungkin yang kedua, dia akan diberikan azab yang pedih dari sisi Allah jalla wa azz. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, fa amara Allah taala fi hadhihi al-ayatil karimat bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jalla wa ala di dalam ayat-ayat yang kita nukilkan ini telah memerintahkan untuk kita semua mentaatinya subhanahu wa ta'ala, dan mentaati rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Warattaba ala dzalika sa'adata fid dharain, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan bahwa mereka yang telah taat kepada Allah, mereka yang telah taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirah. Ini jaminan dari Allah jalla wa ala. Mereka akan merasakan sa'adatun fid dharain. Mereka akan merasakan kebahagiaan, ketenteraman baik di dunia maupun kelak di akhirat. Karena seorang yang taat kepada Allah, seorang yang taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak akan mungkin dilupakan oleh Allah jalla wa ala pengorbanan yang keluar dari sisi mereka. Peluh keringat, pengorbanan yang keluar dari mereka tidak akan sia-sia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sedikit saja bahagian dari kebaikan, seukuran biji sawi kebaikan, akan dibalas oleh Allah jalla wa ala. Dia akan melihatnya kelak di akhirat, apalagi yang dia lakukan adalah amalan besar. pengorbanan besar ketika dia harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjaga keistiqomahannya di tengah-tengah zaman fitnah seperti ini. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, ini pun adalah satu hal yang sangat-sangat besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga balasannya apa? Sa'adatun fid dunya wal akhirah. Jangan kita anggap ikhwati fillah yara'akumullah, ketika Allah Jalla wa'ala menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, artinya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan menjadi seorang yang kaya raya. Nikmat hidupnya, apa yang ingin dia beli, apa yang ingin dia mau, maka dia mampu untuk memenuhinya. Bukan itu. Itu hanya sebahagian kecil dari nikmatud dunia. Itu hanya sebahagian kecil dari sa'adatud dunia. Dan hakikatnya, apa yang ada di dunia ini bukan seluruhnya sa'adah, bukan seluruhnya kebahagiaan. Karena sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah kita ketahui bersama, 3 bulan berturut-turut tidak ada yang beliau makan bersama istrinya kecuali al-aswadan, kecuali air dan kurma. Tidak ada kenikmatan dalam tanda kutip yang dirasakan oleh beliau di 3 bulan berturut-turut, diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan keterbatasan pangan. Apakah berani kita mengambil sebuah kesimpulan berarti Nabi SAW tidak berbahagia? Lah, ini kesimpulan yang salah, kesimpulan yang sangat-sangat fatal kelirunya. Bahkan Nabi SAW adalah sosok yang paling berbahagia fid dunya wal akhirah, sosok yang paling berbahagia di dunia dan akhirat. Ma'ama indahu minal faqr, bersamaan apa yang ada di sisi beliau dari kefakiran, keterbatasan. Tapi beliau menjadi orang yang paling berbahagia. Karena sesungguhnya ikhwati fillah ya ra'akumullah, innal ghina ghinan nafs, kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Kalau hatinya kaya dengan ketaatan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sefakir apapun, sesulit apapun hidup yang sedang dia jalani, maka hatinya akan senantiasa tentram, hatinya akan senantiasa tenang, karena dia diliputi kebahagiaan demi kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang fana. Perbendaharaan duniawi yang dia miliki, kebahagiaannya mungkin bisa dia rasakan hanya hitungan sesaat, beberapa saat, 1 hari, 2 hari uangnya habis, habis kebahagiaannya, 1 bulan, 2 bulan uangnya habis, habis kebahagiaannya, 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun hartanya habis, habis kebahagiaannya. Kalau tidak hartanya, dia yang akan meninggal waliyadzubillah, maka dia terputus dari kenikmatan fana tersebut, kebahagiaan yang fana tadi. Maka kebahagiaan sesungguhnya adalah kekayaan hati. Kalau sudah hati kita kaya, maka berbahagialah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jamin untuk kita. Maka intinya ikhwati fillah yara'akumullah, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini intinya. Sesempit apapun rezeki kita, sesempit apapun kehidupan kita, sebanyak apapun problem yang kita hadapi, yang penting taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Allah yang punya segalanya. Kita akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting ta'atullahi wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa naha an ma'siyatihi wa an ma'siyati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jadi Allah Jalla wa ala telah melarang kita dari bermaksiat kepadanya dan bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Warattaba ala dhalika ay ala fi'lil ma'asi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan akibat orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, minal uqubatid dunyawiyyah ma la yu'addu wa la yustaqsa. Orang-orang yang berani bermaksiat kepada Allah, berani bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan Allah ancam, akan Allah azab, akan Allah berikan musibah wal iyadhu billah di dunia ini. Ma la yu'addu wa la yustaqsa. Tidak terhitung jumlah ujiannya, tidak terhitung jumlah musibahnya, tidak terhitung jumlah azab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Walaupun ikhwati fillah, yang kita lihat dengan kasat mata kita, orang-orang yang berpaling dari Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang berpaling dari Rasulnya salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaih, adalah orang-orang yang bergelimang harta benda dunia. Orang-orang yang apa yang ingin dia mau, maka dia akan mendapatkannya. Kemana dia ingin berjalan, dia akan bisa melakukannya. Apapun yang dia inginkan, padahal dia kafir, padahal dia berpaling dari Allah dan Rasulnya, padahal dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, padahal dia melanggar sekian banyak perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya kesengsaraan hakiki adalah kesengsaraan hati. Sebagaimana kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan hati-hati kita, kekayaan hati-hati kita dengan penuh syukur, dengan penuh qanaah dan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Berapa banyak pengakuan dari orang-orang yang kaya raya, bergelimang harta benda, namun hatinya sempit, mencari kebahagiaan di klub-klub malam wal'iyadzu billah, di tempat-tempat kemaksiatan wal'iyadzu billah, hanya sesaat, 2 jam, 3 jam kenikmatan dia dapat. Akan tapi keesokan harinya dia merasakan kesempitan lagi, dia merasakan ketidaknyamanan lagi, karena memang tidak berkah hartanya, karena memang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbagai jenis upaya yang dia cari, yang dia upayakan untuk mendatangkan kebahagiaan hakiki, selama dia menjadi orang-orang yang berpaling dari Allah dan Rasulnya sampai dia meninggal, tidak akan dia dapatkan. Kapan dia dapatkan sa'adatun haqiqiyah? Kapan dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Ketika dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, jangan sampai kita tertipu dengan casing, jangan sampai kita tertipu dengan penampilan zahir. Yakinilah apa yang ada dalam syariat kita. Selama kita berpegang dengan ketaatan kepada Rasulnya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yakini pasti dan pasti kita akan mendapatkan sa'adatud dunia wal akhirah dengan sekian bentuk kebahagiaan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi hamba-hambanya. Walaupun itu adalah kesengsaraan, walaupun itu adalah kehimpitan, walaupun itu adalah hal yang tidak mengenakkan, berarti kita semua harus benar-benar mengkaji apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam sekian banyak ayat di Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah Jalla wa'ala mengingatkan, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Jalla wa'ala, tidak akan mampu kalian menghitungnya, saking banyaknya. Ayo kita coba-coba lagi mengingat apa saja nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita coba ingat-ingat lagi apa saja karunia demi karunia yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Pasti banyak. Jangan sampai sekian banyak kenikmatan tersebut hilang dengan 1-2 musibah, dengan 1-2 kehimpitan, dengan 1-2 kelaparan. Jangan. Ingat-ingat sekian banyak karunia, nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Begitu pula ayat-ayat yang lainnya, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ayat yang mengandung makna, apabila engkau mendapatkan sebuah hal yang jelek, maka Allah Jalla wa'ala menyampaikan, bisa jadi apa yang jelek tersebut adalah khairun lakum. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada kita satu hal yang baik, bisa jadi hal yang baik tersebut syarrul lakum, kejelekan untuk kalian. Bisa jadi hal-hal yang tidak kita sukai. Tidak ada makanan untuk hari ini. Tidak ada kebahagiaan dalam tanda kutip untuk hari ini. Penuh dengan cobaan dari Allah, penuh dengan ujian dari Allah. Bisa jadi itu adalah satu hal yang mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Karena amalan soleh bukan hanya bersyukur, ikhwati fillah yarakumullah, ini yang harus kita ketahui. Amalan soleh itu juga bersabar. Ketika kita bersabar kepada Allah Jalla wa'ala dengan ujian yang ada, bahagian dari amal soleh, bahkan pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita mengharapkan hanya beribadah dengan asyukru. Kita pun harus siap berjuang, berkorban untuk beribadah dengan as-sabru. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beribadah dengan kesabaran-kesabaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bercucuran darah pada peperangan Uhud, sabar beliau sallallahu alaihi wasallam. Diusir oleh penduduk kota Taif, sabar beliau sallallahu alaihi wasallam. Amalan besar semuanya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dipojokkan oleh bangsa Quraisy dan yang lainnya. Bentuk amalan sabar yang Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada kita semua, ikhwati fillah yarakumullah. Kemudian disampaikan oleh Syekhuna, wa li hadza khatamallahu al-ayatain al-ulayain bi dzikri shiddati iqabihi liman 'asahu wa 'asa rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil fitnati wal adzabil alim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menutup dua ayat yang telah kita nukilkan tadi dengan menyebutkan kerasnya iqab, pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bermaksiat kepadanya. Begitu pula pedihnya azab, besarnya hukuman yang akan Allah Jalla wa ala berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan fitnah yang banyak dan azab yang pedih, wal iyadhu billah. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad alaihi rahmatullah mengatakan fi hadhil ayah, ketika Allah berfirman dalam ayat ini, yakni di dalam surah An-Nur ayat ke-63, falyahdharil ladina yukhalifuna amrihi ila akhirih. Maka Imam Ahmad alaihi rahmatullah menyampaikan, atadri mal fitnah, apakah kalian mengetahui apa fitnah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam ayat tersebut? Kemudian beliau menjelaskan alaihi rahmatullah, al fitnatu syirku, fitnah itu adalah kesyirikan, wal iyadhu billah. La'allahu idza radda ba'da qawlihi sallallahu alaihi wasallam yaqa'u fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahlik, wal iyadhu billah. Fitnah yang dimaukan dalam ayat ini, kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah, hati-hati dari mereka yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan beliau alaihi salatu wasallam, mereka akan ditimpa fitnah. Apa itu fitnah, kata Imam Ahmad? Fitnah yang dimaukan di sini adalah kesyirikan. Kaif menyelisihi perintah Nabi bisa syirik? Dijelaskan oleh beliau, la'allahu, bisa jadi, idza radda bihi, apabila ada seorang yang menolak ucapan Nabi, membalikkan badannya, cuek, tidak peduli, acuh tak acuh dengan arahan nasihat beliau, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang sikapnya demikian, maka kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, yaqa'u fi qalbihi syai'un minaz zaiq, maka di hatinya akan muncul, di hatinya akan timbul syai'un minaz zaiq, satu kesesatan. Dia tolak lagi perintah Nabi, muncul lagi satu kesesatan. Dia tolak lagi perintah Nabi, nasihat Nabi, dianggap ini mungkin nasihat untuk yang hidup di masa lampau dan yang seterusnya dari takwil-takwil batilah yang ada di sisi mereka. Kesesatan demi kesesatan demi kesesatan terus dia lakukan. Maka kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, fayahlik, maka dengan penolakan tersebut mereka akan binasa, wal'iyadhu billah, binasa dengan kesyirikan yang ada, binasa dengan kemaksiatan besar yang ada di tengah-tengah mereka. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka tafsir dari Imam Ahmad alaihi rahmatullah ini perlu kita telaah bersama. Bagaimana seorang yang melakukan satu penyelisihan, sekali lagi ikhwati fillah, ana tekankan penyelisihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita memelihara, memuliakan janggut-janggut kita, kemudian kita selisihi, kita pendekin. Enggak kita panjang. Enggak kita panjangkan, enggak kita muliakan, atau mungkin tidak kita cukur habis. Tapi kita pendekin. Ini menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Mungkin kita menganggap ini adalah satu hal yang biasa. Sebagian pihak menganggap ini adalah satu hal yang biasa. Hati-hati. Itu terbiasa satu-satu-satu-satu terus akan menjadi sebuah bukit, yang bukit itu akan menghancurkan dan membinasakan dia ketika dia menjadi seorang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Pada pertemuan yang berikutnya biidznillah ta'ala, kita akan masuk kepada inti pembahasan yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah. Karena ini tadi semua adalah al-muqaddimah, pembukaan dari muhadarah atau risalah ini. Dan inti dari pembahasan akan kita masuk pada pertemuan yang berikutnya, yang beliau beri judul Tanawwu' Uqubatillah, beragam modelnya, berbagai jenis hukuman dan ikob dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang semua itu akan menjelaskan kepada kita bahwa sekian banyak azab dari Allah Jalla wa'ala hakikatnya itu adalah ulah tangan manusia sendiri. Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna, tidak akan mungkin mendzalimi hamba-hambanya. Maka hamba-hamba tersebutlah yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berhak memberikan azab, iqab, musibah, ujian kepada hamba-hamba yang kufur tersebut, yang mereka akan mendapatkan itu, sementara orang-orang yang soleh di sekitar mereka pun akan terkena imbasnya. InsyaAllah ta'ala akan dijelaskan secara terperinci dalam pembahasan risalah ini beberapa hari ke depan yang akan kita baca. Ini ikhwati fillah yara'akumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.